Tidaklah mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, ayat yang ke-16 dari surah Al-Baqarah, menjelaskan salah satu kondisi atau hakikat kondisi orang-orang munafik, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan ditukar dengan petunjuk. Maka jual beli yang seperti ini tidaklah ada untungnya, tidaklah beruntung jual beli mereka. Bahkan yang ada adalah khasarah, kerugian di dunia dan di akhirat. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk dalam hal ini. Kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat ini. Ulaika, firman Allah subhanahu wa taala, ulaika ay al-munafiqun al-mausufuna bitilka sifat. Maksudnya mereka adalah orang-orang munafik yang mereka tersifati dengan sifat-sifat itu. Mereka itu yang memiliki sifat-sifat seperti itu, alladzina astarawu ad-dhalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Membeli kesesatan, naam, dengan petunjuk. Ae, maknanya, makna membeli kesesatan dengan petunjuk. Ae raghibu fid dhalalah. Artinya mereka cinta dengan kesesatan sehingga dibeli. Karena cinta sehingga dibeli. Rogbatan mushtari bisilah, seperti cintanya orang yang membeli barang dagangan. Seorang senang sama suatu barang, ya. Maka kondisinya seperti ini. Seperti orang-orang munafik senang dengan kesesatan. Kondisi ini seperti orang yang senang dengan suatu barang dan dia pengen membelinya. Allati min rogbatihi fiha, yang karena kecintaannya kepada barang tersebut, yabdhulu fiha al-athmanan nafisah, maka dia akan mengorbankan al-athman an-nafisah, mengorbankan nilai-nilai yang berharga atau naam alat tukar yang berharga, benda-benda yang berharga untuk ditukar dengan barang tersebut. Artinya dia mau membeli berapa saja dari barang yang dia inginkan. Ini kondisi jual beli barang yang nyata. Kondisi jual beli barang yang nyata, orang kalau sudah senang sama satu barang, berapapun dibeli. Ya. Ini sifat manusia. Maka demikian kondisi orang-orang munafik, yang mereka senang dengan kesesatan sehingga kesesatan tersebut, ya, dibeli oleh mereka walaupun dengan naam harga yang mahal. Dan harga yang mahal di sini apa? Al-huda, petunjuk. Petunjuk adalah barang yang paling mahal. Ini yang digunakan untuk membeli kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Hingga makna mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya mereka senang dengan kesesatan seperti senangnya orang yang mau membeli barang. Yang mana orang yang senang dengan suatu barang, dia akan mengorbankan naam apa saja dengan harga berapapun dia akan korbankan untuk membeli barang tersebut. Wa hadza min ahsanil amtsilah, dan ini termasuk dari perumpamaan yang paling baik. Fa innahu ja'ala ad-dhalalata, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesesatan, memperumpamakan kesesatan, alladzi hiya ghayatu syarr, yang kesesatan itu adalah puncaknya kejelekan. Kasil'ah, Allah serupakan dengan sil'ah. Allah perumpamakan dengan sil'ah, barang dagangan. Wa ja'alal huda alladzi huwa ghayatus shalah bimanzilati zaman, dan Allah menjadikan petunjuk, yang petunjuk itu adalah puncak dari kebaikan. Allah samakan dengan, atau Allah perumpamakan dengan zaman. Allah perumpamakan dengan na'am, harga yang mulia tadi, harga yang tinggi, nilai yang berharga. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Allah memperumpamakan kesesatan dengan apa? Barang dagangan yang mau dibeli. Dan memperumpamakan harganya, ya, ini mana harga tentunya, naam, taib, lebih baik, lebih tinggi nilainya, ya, baik berupa dinar atau dirham yang merupakan alat tukar atau alat untuk akad jual beli. Allah memperumpamakan al-huda, petunjuk, dengan tadi as-saman, nilai yang berharga. Fabaddalul huda, tetapi mereka mengganti al-huda, mengganti petunjuk yang merupakan harga yang sangat naam bernilai tersebut, barang yang sangat bernilai tersebut, rogbatan anhu, mereka mengganti petunjuk dengan kesesatan karena benci dengan petunjuk. Biddolalati rogbatan fiha, diganti dengan kesesatan karena cinta dengan kesesatan. Fahadihi tijaratuhum, inilah jual beli mereka, inilah perniagaan orang-orang munafik. Mereka menjual petunjuk, naam, ditukar dengan kesesatan. Dalam arti lain, membeli kesesatan, naam, untuk ditukar dengan petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk, inilah perniagaan atau jual beli mereka orang-orang munafik. Fabi'sat tijarah, dan ini adalah seburuk-buruk jual beli, seburuk-buruk perdagangan atau jual beli. Wabi'sat safqah, safqatuhum, dan seburuk-buruk akad adalah akad mereka ini. Seburuk-buruk akad jual beli adalah akad jual beli mereka, di mana mereka akadnya adalah membeli kesesatan, nah, kemudian ditukar dengan petunjuk. Kemudian kata Syekh, wa idza kana man badala dinaron fi muqabalati dirham min khasiron, apabila orang yang menukar dinar atau mengorbankan dinar untuk ditukar dengan dirham, khasiron, yang seperti ini dianggap sebagai orang yang rugi, orang yang punya dinar, orang punya dinar, ditukar dengan dirham. Dinar uang emas ditukar dengan uang dirham, uang perak. Ini untung atau rugi? Rugi. Kalau seandainya yang seperti ini menukar uang emas dengan uang perak dianggap rugi, fa kaifa man badala jawharatan wa akhadha anha dirhaman, maka bagaimana lagi orang yang menukar mutiara ya, naam dengan dirham, dengan uang perak. Kalau tadi emas yang ditukar dengan dirham saja itu sudah rugi, dianggap orang yang rugi, maka apalagi kalau dia menukarkan mutiara ya, dengan dirham. Dia punya mutiara, udah tukar dirham, uang perak. Maka tentunya apa? Ini lebih rugi lagi. Karena mutiara harganya lebih mahal daripada emas. Fa kaifa man badala al-huda fi muqabalati ad-dhalalah? Maka bagaimana lagi? Atau apalagi orang yang menukar petunjuk ya, nah, mengorbankan petunjuk untuk ditukar dengan kesesatan. Maka orang seperti ini lebih rugi lagi. Kalau tadi dia menukar dinar dengan dirham, atau dia menukar mutiara dengan dirham, ini adalah rugi, tetapi ruginya hanya di dunia, bangkrut ujung-ujungnya. Tetapi orang-orang munafik ruginya dunia akhirat, karena dia menukar petunjuk dengan kesesatan, mengorbankan petunjuk untuk ditukar dengan kesesatan. Wakhtara syaqa'a 'ala sa'adah, dan dia lebih memilih asyqa', kebinasaan, daripada kebahagiaan. Wa raghiba fi safilil umur an 'aliha, dan dia lebih senang dengan barang-barang yang rendahan daripada barang-barang yang bernilai atau berharga atau mulia. Fama robiha tijaratuh, maka orang seperti ini tidak beruntung perdagangannya, jual belinya, perniagaannya. Bal khasira fiha a'dama khasarah, bahkan orang seperti ini merugi serugi-ruginya, merugi dengan kerugian yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah, adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah itulah kerugian yang mubin, kerugian yang jelas nyata, kerugian di atas kerugian, karena kerugiannya adalah dunia dan akhirat. Hadza min ahwali al-munafiqin, ini dari kondisi-kondisi orang munafik, keberadaan orang-orang munafik yang Allah bongkar kondisi mereka. Mereka menukar na'am petunjuk al-huda ditukar dengan kesesatan, membeli kesesatan, naam, kemudian mengeluarkan petunjuk, membeli kesesatan karena cinta dengan kesesatan tersebut, kemudian membayarnya dengan petunjuk karena benci dengan petunjuk tersebut. Maka ini adalah kerugian yang besar. bahkan huwal khusranul mubin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerugian yang jelas karena kerugian di dunia dan di akhirat. Mereka lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan, lebih memilih perkara-perkara yang rendah daripada perkara-perkara yang mulia, yang bernilai. Fakhasira a'dhamu khasarah, maka mereka rugi dengan serugi-ruginya. Kemudian Allah mengatakan wa qauluhu wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Tahqiqu lidhalalihim, ini untuk menguatkan bahwasanya mereka itu sesat. Orang-orang munafik berada dalam kesesatan karena mereka tidak diberi hidayah. Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai', dan bahwasanya mereka itu tidak mendapatkan hidayah sedikit pun. Fahadhihi awsafuhumul qabihah, maka ini adalah sifat-sifat mereka, orang-orang munafik yang buruk, berada dalam kesesatan dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini kondisi orang-orang munafik. Kemudian sebagai tambahan faedah, dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala bahwasanya Mujahid rahimahullahu taala beliau menafsirkan ulaikal ladzina astarawud dhalalata bil huda, mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Qal, beliau mengatakan amanu tsumma kafaru, mereka beriman kemudian mereka kafir. Dan dikatakan oleh Qatadah istahabbud dhalalata 'alal huda, mereka lebih cinta kepada kesesatan daripada petunjuk. Ai al-kufru bil iman, yaitu mereka membeli kekufuran dengan keimanan. Maka ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun orang kaum Tsamud, mereka kami berikan petunjuk, ya, tetapi mereka lebih cinta dengan kesesatan daripada petunjuk. Fa akhadathum as-sa'iqatul 'adzabil hun. Maka mereka terkena naam sa'iqah, petir azab yang menghinakan. Allah azab mereka dengan petir. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka, karena mereka lebih cinta dengan kesesatan daripada petunjuk, sehingga Allah hukum kaum Tsamud dengan petir azab yang menghinakan. Demikian pula orang-orang munafik, istarawud dhalalata bil huda, membeli kesesatan dengan petunjuk, yaitu mereka lebih cinta dengan kesesatan daripada petunjuk. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ai al-kufru bil iman, yaitu mereka lebih cinta kepada kekufuran daripada keimanan. Kemudian dikatakan oleh Ibn Katsir rahimahullah, wa hasilu qawlil mufassirin fi ma taqaddam, setelah boleh menyebutkan tafsir dari para mufassirin, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in, menafsirkan ayat ini, kata beliau, dan hasil dari ucapan para ahli tafsir yang sudah kita baca tadi, anal munafikina adalu anil huda ila dholal, bahwasanya orang-orang munafik mereka menyimpang dari petunjuk menuju kepada kesesatan. Wa'tadu anil huda bidholalah, mereka menukar nama petunjuk dengan kesesatan. Wa huwa makna qaulihi ta'ala ulaikal ladzina astarawu ad-dhalalata bil huda. Inilah makna firman Allah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ai badalul huda tsamanan lid-dhalalah, yaitu mereka mengorbankan petunjuk sebagai harga untuk ditukar dengan kesesatan. Wasawa'un fi dzalika man kana minhum qad hasala lahul iman tsumma raja'a anhu il kufr, sama saja kondisinya orang yang mereka itu sudah beriman terlebih dahulu kemudian kembali kepada kekufuran, sudah beriman dulu sudah merasakan keimanan kemudian kembali kepada kekufuran, maka ini pun apa, dia membeli kesesatan dengan petunjuk. Kama qala ta'ala fihim, sebagaimana firman Allah tentang mereka, udzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim. Ya, demikian itu karena mereka beriman kemudian mereka kafir. Kemudian Allah kunci hati-hati mereka. Allah kunci mati hati-hati mereka setelah mereka beriman kemudian mereka kafir. Maka Allah kunci hati-hati mereka. Atau maknanya, makna membeli petunjuk, membeli kesesatan dengan petunjuk, annahum istahabud dholala 'alal huda, mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk walaupun mereka belum pernah beriman. Kama yakunu halu fariqin akhar minhum, sebagaimana kondisi kelompok yang lain, nah, dari golongan mereka. Fa innahum anwa wa aqsam, karena orang-orang munafik itu anwa wa aqsam, orang-orang munafik itu bermacam-macam. Ada yang mereka sudah pernah beriman kemudian mereka kembali kafir murtad tapi berbaju Islam. Nah, atau dia memang sama sekali belum pernah beriman, ya, hanya saja berbaju Islam. Jadi sama saja tadi, orang yang pernah beriman kemudian kafir, atau naam yang lain yang lebih mencintai kesesatan ketika datang petunjuk, dia lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk sehingga dia hanya berpura-pura Islam. Jadi dari awal berpura-pura Islamnya. Maka orang-orang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fama rabihat tijaratuhum wa makanu mutadin." Dan tidaklah beruntung jual beli mereka itu. Dan mereka tidak diberi petunjuk. Aima robihat safqatuhum fi hadhil bai'ah, yaitu mereka tidak untung dalam akad jual beli mereka. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ay rasyidina fi sunihim dzalik, mereka tidak mendapat petunjuk dalam perbuatan mereka itu. Qala Ibnu Jarir, dikatakan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala, haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah, beliau meriwayatkan dari Qatadah, fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin, tidaklah beruntung jual beli mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Kata Qatadah, qad wallahi raaitumuhum, sungguh demi Allah kalian telah melihat mereka, orang munafik, kharaju anil huda ila dholalah, mereka keluar dari petunjuk menuju kepada kesesatan. Wa minal jama'ati ilal furqah, dan mereka telah keluar dari jamaah, dari persatuan, menuju kepada furqah, perpecahan. Wa minal amni ilal khauf, dan mereka keluar dari keamanan, rasa aman, menuju kepada rasa takut. Wa minas sunnati ilal bid'ah, dan mereka keluar dari sunnah menuju kepada bid'ah. Hakadha rawahu Ibnu Abi Hatim min hadis Yazid Ibnu Zuray an Sa'id an Qatadah bimislihi sawa. Nah, demikian dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala. Mereka itu menukar kesesatan, nah, atau membeli kesesatan dengan petunjuk, yaitu keluar dari petunjuk menuju kepada kesesatan, atau keluar dari jamaah persatuan menuju kepada perpecahan, atau keluar dari rasa aman menuju kepada rasa takut, atau keluar dari sunnah menuju kepada bid'ah, wahakadza, dan demikian seterusnya. Mereka rela untuk menukar petunjuk yang mereka pernah berada di dalamnya, pernah beriman, kemudian mereka tukar dengan kesesatan. Ini adalah kondisi atau keadaan al-munafikun, orang-orang munafik. Maka hendaknya seseorang sabar dan berusaha untuk sabar berada di atas keistiqomahan, berada di atas istiqomah, di atas manhaj yang mulia ini. Jangan sampai kita menukar manhaj ini dengan nilai-nilai dunia yang rendah, seperti kondisi orang-orang munafik menukar Islam dengan kekufuran. Maka ini pun pelajaran bagi kita, untuk kita ahlu sunnah yang berada di atas manhaj nubuwah, berada di atas manhaj salaf. Nah, hendaknya sabar dan menyabarkan diri untuk tetap istiqomah di atasnya. Dan jangan sampai kita menukar manhaj ini dengan nilai-nilai yang rendah. Nah, telah banyak orang-orang yang berjatuhan dari dakwah ini. Bahkan naam yang dulunya diulamakan, berjatuhan. Para duat, para dai-dai berjatuhan. Para ustad-ustad berjatuhan keluar dari dakwah yang mulia ini, karena lebih memilih nilai-nilai dunia, lebih memilih pangkat, kedudukan dan jabatan, lebih memilih gaji yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar. Nah, banyak dari kalangan murid-murid Syekh Muqbil rahimahullahu taala, mereka berjatuhan karena nilai dunia. Karena dunia. Demikian pula yang lainnya, yang dulunya diulamakan, padahal dalam tanda petik kalimat ulama yang disematkan kepada mereka. Antum kenal dengan Abul Hasan Al-Misri, murid Syekh Muqbil, jatuh. Nah, demikian pula yang lainnya, banyak dari murid-murid beliau yang jatuh karena sebab dunia. Ditawarin bantuan, baik dari Ihya'ut Tsurats atau yang lainnya, dari jum'iyah-jum'iyah hizbiyah, yayasan-yayasan hizbiyah, menawarkan bantuan-bantuan, dan mereka memang gudangnya uang. Taib, begitu juga di sekelas negeri kita, ada yang kenal dengan Abu Qatadah, yang dielu-elukan oleh sururiun, ini murid Syekh Muqbil, jatuh dari dakwah ini karena nilai dunia, dapat bantuan ini bantuan itu, yang dulunya kondisinya fakir, sekarang manhajnya megah mewah, menukar manhaj yang mulia ini dengan nilai-nilai dunia. Nas'alullah salama wal afiyah. Berjatuhan, enggak kuat dengan fakir, kefakiran. Enggak kuat dengan kemiskinan. Baru ditawari nilai dunia. Ditawari dinar Kuwait. Dinar Kuwait lebih besar dari dolar, Berjatuhan. Nah, Maka kalau seandainya mereka yang sekelas dahulunya diulamakan, kemudian berjatuhan, atau sekelas dai muridnya para ulama berjatuhan ya, karena nilai-nilai dunia, maka kita yang naam sedikit ilmu, sedikit bekal tentang ilmu agama ini, terus lebih banyak berdoa kepada Allah untuk meminta as-sabat, kekokohan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan. Ya muqalliban qulub, sabbit qalbi ala dini. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Nah, jangan sampai kita menukar atau menjual manhaj ini dengan nilai-nilai yang rendah, nilai-nilai dunia yang rendah. Baik, mereka yang jatuh, tersungkur dari dakwah ini, baik dari da'i-da'inya atau yang lainnya, tidak sabar dengan kefakiran, kemiskinan, tidak sabar dengan kondisi enggak memiliki jabatan, bahkan mereka rela bergabung dengan sururiyun, ya, hizbiyun, ya, karena ingin sekedar mendapatkan titel, ya, karena kalau ceramah nggak ada titel LC, ya, nah kurang apa? Kurang disegani atau yang semisalnya, sehingga rela untuk masuk ke sekolah-sekolah naam yang di dalamnya taib pengajarnya adalah hizbiyun, rela dibimbing oleh hizbiyun hanya untuk mendapatkan tadi titel, rela berpisah dari kawan-kawannya ahlu sunnah, rela berpisah dengan ustad-ustad yang masih istiqomah, bahkan menuduh ustad-ustad kita ini sebagai mutasyadid, keras dan seterusnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ada juga yang mereka berjatuhan karena sebab dunia, harta, enggak kuat fakir, enggak kuat miskin. Nah, enggak sabar ketika menjadi ustadz ahlu sunnah, ya, masih bersama kita, fakir dia, masya Allah, ya, kondisinya. Setelah bergabung dengan mereka, ya, karena dijamin penuh oleh mereka, nah, akhirnya termakan dengan godaan dan rayuan mereka dari godaan-godaan dunia, harta. Sekarang kondisinya lain, dulu fakir, ya. Setelah gabung dengan mereka, masya Allah, kondisi yang jauh berbeda dari kondisi dunianya. Nyaman dia dengan dunianya, sehingga membela mati-matian Ihya Turos, ya, yang sudah jelas-jelas Jum'iyah Hizbiyah, membela mati-matian para pendukung Ihya Turos, ya, membela da'i-da'i mereka. Karena tadi kalau gak membela, kalau gak ini, ya gak ada pecatah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, isbiru alal faqr, ya, sabarlah kita untuk naam istiqomah walaupun kita fakir, ya. Sabar, jangan sampai kita menukar manhaj kita ini dengan nilai-nilai dunia yang rendah, seperti kondisi orang-orang munafik yang mereka menukar keimanan mereka dengan kekufuran. Mereka membeli kekufuran, yaitu kesesatan, ditukar dengan keimanan mereka. Mereka kembali kepada kafir, kembali kepada kekufuran setelah mereka beriman. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Taib, selesai dari penjelasan tafsir ayat yang ke-16 dari suratul Baqarah. Ulaika alladzina astarawad dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, nanti antum baca sendiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.